bagaimana begadangnya Rasulullah SAW, bagaimana kemudian apa tidurnya Rasulullah SAW, kemudian apa bangunnya beliau di malam hari untuk melaksanakan ibadah. Nah, ini yang lebih difokuskan oleh penulis rahimahullah dalam bab ini. Qala haddathana Qutaybah ibn Sa'id wa Bishr ibn Mu'ad qala haddathana Abu Awanah an Ziyad ibn Alaqah an al-Mughira ibn Syu'bah. Al-Mughira ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala, bercerita, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafaqat qadamah. Rasulullah SAW salat, maksudnya salat malam, sampai bengkak kedua kakinya. Dalam riwayat yang lain diceritakan apa? Pecah kakinya. Di sini disebutkan bengkak. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, atatakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Apakah engkau membebani dirimu seperti ini? Dan sungguh Allah telah mengampuni untukmu apa yang lalu dan apa yang akan datang dari dosa-dosamu. Maka beliau menjawab, afala akunu abdan syakura. Tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Hadis ini tentunya sangat banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Dan ini didukung oleh hadis-hadis lain yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW salat sangat panjang. Seperti hadisnya Abdullah bin Mas'ud, hadisnya Hudzaifah bin Yaman, di mana mereka mendapati Rasulullah SAW salat di malam hari, kemudian apa? Makmum di belakangnya. Ternyata yang dibaca panjang sekali. Dalam riwayat Hudzaifah bin Yaman, pernah kita sebutkan, beliau membuka salatnya dengan surat Al-Baqarah. Maka Hudzaifah batin berbicara dalam dirinya, beliau akan rukuk pada bilangan berapa? Pada ayat yang ke-100. Sampai ayat yang ke-100 lewat, dibatin lagi sama Hudzaifah, akan selesai pada surat Al-Baqarah nanti. Ternyata surat Al-Baqarah lewat, disambung dengan surat An-Nisa, disambung dengan surat Ali Imran. Maka tidak heran apa yang disebutkan di sini, sampai kaki beliau bengkak. Kita bisa merasakan Bagaimana ketika apa imam tarawih misalnya agak panjang, kalau misalnya di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir sebagian mengikuti apa qiyamul lail, menyelesaikan satu juz, maka terasa kaki itu apa kesemutan, berat. Itu padahal satu juz dibagi 10 rakaat atau 8 rakaat. Bagaimana satu rakaat tadi apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Maka tidak heran kalau kemudian apa? Kaki beliau sampai pecah-pecah. Kaki beliau sampai bengkak. Ini menunjukkan kesungguhan Rasulullah SAW dalam ibadah. Akan tetapi kesungguhan ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain yang memerintahkan kita untuk beribadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hal ini disinggung oleh Syekh Abdul Razzaq ketika menerangkan hadis ini. Dan ini sudah disinggung oleh para ulama sebelumnya, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, menerangkan bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam hadis yang lain, misalnya khudu minal amali ma tutiqun, ambillah dari amalan-amalan itu apa yang kalian mampu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, maka sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Artinya kita diperintahkan beribadah tidak perlu memaksakan diri, sehingga menimbulkan apa? Rasa lelah dan bosan. Akhirnya meninggalkan ibadah. Maka di sini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau orang yang ingin melaksanakan seperti ini bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan catatan apa? Ma idza lam yufdi ilal malali. Selama apa yang dilakukan itu tidak menghantarkan kepada kebosanan. Kalau yang kita laksuk, ya kalau yang kita lakukan, kita memaksakan diri sehingga apa? Tubuh kita tidak mampu, menjadi lelah, menjadi bosan, akhirnya meninggalkan ibadah tersebut, tidak boleh. Sedangkan Nabi SAW tidak dalam kondisi ini. Dan itu dibuktikan dengan kalimat yang beliau sampaikan. Tidakkah selayaknya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Bahwa itu dilakukan dengan apa? Kelapangan hati. Dilakukan dengan kesenangan hati. Jadi tidak ada perasaan beliau apa? Tertekan, terpaksa, yang itu menghantarkan kepada apa? Bosan yang akhirnya meninggalkan ibadah tersebut. Kemudian di antara faedah dari hadis ini adalah tentang syukur. Bahwa rasa syukur tidak hanya diungkapkan dengan kalimat saja. Banyak dipahami oleh sebagian. Syukur itu kalau sudah apa? Ngomong, alhamdulillah sudah selesai. Maka di sini kita bisa membuktikan bahwa syukur itu dibuktikan dengan apa? Amalan. Maka ketika beliau menyadari, merasakan nikmat yang begitu besar, yang tentunya tidak diberikan kepada semua orang, bahkan hanya diberikan kepada beliau berupa diampuninya dosa yang lalu maupun yang akan datang, maka beliau buktikan rasa syukur yang besar itu dengan ibadah yang besar, dengan amalan yang besar. Ini sebagaimana Allah janjikan di dalam surat Al-Fath. Allah mengatakan, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sesungguhnya kami membukakan untukmu pembukaan yang gamblang, yang jelas. "Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara." Agar supaya Allah mengampuni untukmu apa yang lalu dari dosa-dosamu dan apa yang akan datang. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepadamu. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا dan memberikan petunjuk kepadamu kepada jalan yang lurus. Kemudian hadis berikutnya dua hadis berikutnya masih dalam kisah yang sama. Qala hadatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Khuraith qala hadatsana Fadl ibn Musa an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, kada Rasulullah SAW yusalli hatta tarima qadamah. Dahulu kala Nabi SAW salat sampai pecah-pecah kedua kakinya. Qala fakila lahu ataf'alu hadha waqad ja'aka anna Allah qad ghafar laka ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhara. Maka dikatakan kepada beliau, apakah engkau melakukan ini? Dan sungguh telah datang kepadamu bahwasanya Allah telah mengampuni untukmu apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Qala, maka beliau menjawab, afal akunu abdan syakura. Apakah tidak selayaknya aku ini menjadi hamba yang banyak bersyukur. Dan ini menunjukkan faedah yang lain, yaitu apa? Kesadaran diri. Bahwa ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya, sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu sisi kehidupan yang akan membawa kebaikan dalam kehidupan ini. yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun lah, wa laysa dhaka illa lil mu'min, fa in asabathu sarra syakara. Orang mukmin itu kalau mendapatkan kenikmatan apa? Bersyukur. Fakana khairan lah. Maka kenikmatan tadi menjadi kebaikan untuknya. Karena betapa banyak orang mendapatkan kenikmatan, kesenangan, tapi malah menjadi apa? Bumerang. Malah mencelakakan dirinya. Dan lebih banyak orang celaka karena kenikmatan dibandingkan orang yang celaka karena apa? Kesempitan. Maka sebenarnya kenikmatan juga bagian dari ujian yang perlu kita waspadai. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Isa ibnu Utsman ibn Isa ibn Abdurrahman ar-Ramli qala hadatsana ammi Yahya ibn Isa ar-Ramli عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدمه. Dalam riwayat ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan dahulu kala Rasulullah salat malam sampai bengkak kedua kakinya. فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Wahai Rasulullah, engkau melakukan ini dan sungguh telah diampuni bagimu apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Beliau pun menjawab, qala afala akunu abdan syakura, tidakkah aku selayaknya menjadi hamba yang banyak bersyukur. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Hurairah an Abi Ishaq an al-Aswad ibn Yazid قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. Aswad ibn Yazid bercerita, aku bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Faqalat, maka beliau menjawab, kana yanamu awal al-layli thumma yakumu. Dahulu kala beliau tidur di awal malam, kemudian apa? Bangun. Ini erat kaitannya dengan pembahasan sebelumnya bahwa kita tidak boleh bergadang kecuali ada hajat, ada keperluan yang mengharuskan kita bergadang. Misalnya menuntut ilmu, rapat, musyawarah untuk kepentingan orang banyak, termasuk apa, mengobrol dengan istri. Maka Rasulullah biasa tidur di awal malam, kemudian bangun. Dan tidur di awal malam membantu kita untuk apa? Bangun di malam hari. Kita akan susah, kita akan berat untuk bangun salat malam kalau apa? Tidurnya terlambat. Fa idza kana min as-sahari autara. Apabila setelah masuk waktu sahur, beliau pun berwitir. Thumma ata firasyahu. Kemudian beliau mendatangi apa? Pembaringannya. Fa idza kana lahu hajatun alamma bi ahlihi. Seperti kita sebutkan kemarin, beliau istirahat sebentar sebelum sholat subuh. Dengan cara apa? Menegakkan lengan beliau dan meletakkan pipi beliau di telapak tangannya. Kemudian apabila beliau ada hajat kepada keluarganya, beliau akan mendatanginya. Karena sebelum subuh itu di antara tiga waktu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu privasi. Yaitu setelah zuhur, kemudian setelah isya, dan sebelum subuh. Kemudian diceritakan, فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَبَى. Apabila beliau mendengar azan, seperti kita sebutkan kemarin, Bilal meminta izin untuk azan, maka apabila beliau mendengar azan, وَثَبَى. وَثَبَى kalau arti letter laksi apa? Meloncat, menerkam. Dan tentunya maksudnya di sini segera bangun. Fa in kana junuban afada alaihi minal ma. Apabila beliau junub tadi setelah mendatangi istrinya, maka beliau mengalirkan pada tubuhnya air. Dan ini faedah gitu ya. Jadi mandi junub itu apa? Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi tidak harus kemudian apa keramas dengan sampo. Jadi cukup air itu dialirkan ke seluruh tubuh, junub kita sudah hilang tentunya dengan niat mandi junub. Dengan tambahan apa berkumur dan istinsyak. Dan itu sudah apa? Menggantikan wudu. Karena mandi adalah taharatun kubra. Maka dia sudah taharah yang besar, dia sudah mewakili taharah yang kecil. Wa illa tawadda'a wa kharaja ila shalah. Apabila tidak junub, beliau langsung keluar. Beliau wudu kemudian keluar untuk menunaikan salat. Maka di antara faedah di sini adalah apa? Tidur di awal malam bagi yang tidak punya hajat, tidak ada kepentingan, agar bisa apa? Salat malam. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas qala ha wa hadatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari قال حدثنا معا عن مالك عن مخرمة ابن سليمان عن كريب An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu ahbarahu annahu bata 'inda Maimunah wa hiya khalatuhu. Abdullah bin Abbas bercerita bahwa beliau pernah menginap di rumahnya Maimunah, salah satu istri Rasulullah SAW. Dan kenapa menginap di sana? Karena beliau bibinya. Qala fattaja'tu fi ardil wisadati. Maka aku berbaring fi ardil wisadah, memanjang sejajar dengan bantal. Wattaja Rasulullah SAW fi tuliha. Sementara Rasulullah SAW berbaring melintang. Apa faedah yang bisa kita tangkap dari penggalan ini? Sempitnya ruangan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan sudah banyak beredar begitu ya, video maupun foto tentang replika miniatur dari rumah Rasulullah SAW. Mungkin foto ini layak gitu ya untuk kita cetak besar-besar, kita buat figura, kemudian kita tempel di dinding rumah kita. Sehingga menjadi rem agar kita tidak tamak terhadap dunia. Siapa di antara kita yang tidak ingin rumah yang luas, yang bagus, yang mewah gitu ya? Tapi kalau kita sudah mengingat yang seperti ini, apa pantas? Kemudian kita apa? Mencurahkan segala tenaga waktu kita untuk merealisasikan cita-cita dunia tadi. Padahal setiap saat, setiap waktu kita mengatakan, inilah teladan kita, inilah panutan kita. Maka kalau Allah limpahkan kebaikan itu, kelapangan rizki, alhamdulillah. Tapi bukan kemudian segala usaha kita, segala tenaga kita, seluruh tenaga kita, hanya kita habiskan untuk mengejar cita-cita dunia tadi. Sementara kita melalaikan urusan akhirat kita. Fanama Rasulullah SAW hatta idza intasafa al-laylu aw qablahu bil-layl biqalilin aw ba'dahu biqalilin. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه. Maka kemudian Rasulullah SAW tidur sampai ketika tengah malam atau sebelumnya sedikit atau setelahnya sedikit. Maka beliau pun bangun dan mulai dengan mengusap, menghilangkan kantuk dari wajahnya. Dan ini yang pernah kita pelajari dalam adab bangun tidur dalam buku panduan amal sehari semalam. Di antara sunnah ketika kita bangun tidur adalah apa? Mengusap wajah. Dan itu sangat membantu untuk menghilangkan kantuk. Jadi kalau kita bangun, seringkali apa masih? Apa bahasa Indonesia-nya? Orang Jawa bilang uyub-uyuben. Ya masih ngantuk gitu ya. Mata masih berat gitu ya. Itu subhanallah. Begitu kita usap wajah kita dengan tangan saja. Gak usah air dan sebagainya, tidak. Cukup dengan tangan. Maka rasa kantuk tadi sudah berkurang sangat signifikan. Nah, ini sunnah yang seringkali tidak kita kerjakan. Thumma qara' al-ashral ayatil khawatima min suratil Ali Imran. Kemudian di antara sunnah juga selain doa bangun tidur, membaca 10 ayat penutup dari surat Ali Imran. Summa qama ila shannin mu'allakin fatawadda'a minha. Kemudian beliau bangkit menuju tempat air yang tergantung. Kemudian beliau berwudu darinya. Fa ahsana alwudu'a. Summa qama yusalli. Dan beliau membaguskan wudunya kemudian bangkit untuk mengerjakan salat. Kemudian berdiri untuk mengerjakan salat. Maka di sini ada sebuah kalimat yang perlu kita perhatikan, yaitu membaguskan wudhunya. Karena bagusnya wudhu itu akan mempengaruhi apa? Salat kita. Ini sebagaimana dalam hadis al-musi salatahu. Orang yang sampai ketiga kali ditegur oleh Rasulullah SAW, diperintahkan untuk mengulangi salatnya. Maka di sana Rasulullah SAW setelah mengajarkan kepadanya, diawali dengan apa? Sempurnakanlah wudhumu. Sehingga kalau sering muncul pertanyaan tentang apa? Bagaimana cara khusyuk dalam salat? Faktor pertama yang harus diingat adalah bagaimana kualitas wudu kita. Sudahkah wudu kita itu wudu yang baik, wudu yang sempurna? Qala Abdullah ibn Abbas, faqumtu ila jambihi. Abdullah ibn Abbas melanjutkan ceritanya, maka aku pun bangkit, berdiri di sisi beliau. Maksudnya di sisi mana? Di sisi kiri. Abdullah ibn Abbas ikut salat. Dan ini menunjukkan bolehnya salat sunnah dikerjakan secara berjamaah. Tapi tidak terus menerus. Sesekali, kadang-kadang, gitu ya. Dan sebagian menambahkan tanpa janjian. Namun sebagian membolehkan, misalnya apa, melihat semangat orang-orang apa, sholat malam itu kurang, kemudian diumumkan untuk sholat malam berjamaah, membangkitkan semangat mereka. Sekali dilakukan boleh, sholat duha. Gitu ya. Siswa, siswi, santri, santriwati. Nah, ini dibolehkan. Melihat apa keumuman hadis ini. Maka Abdullah bin Abbas bermakmum kepada Rasulullah. Tapi apa? Beliau berdiri di sebelah kirinya. Fawada'a Rasulullah SAW yadahul yumna ala ra'si. Maka beliau pun meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku. Thumma akhada bi'uduni al-yumna fafatalaha. Fasalla rak'ataini. Kemudian beliau mengambil telingaku sebelah kanan, yaitu memegang telinga sebelah kanan, fafatalaha. Kemudian apa? Mengelusnya atau menariknya. Artinya bukan dicewer, tapi apa? Dipindahkan ke sebelah kanan. Fasalla rak'ataini. Maka kemudian beliau salat dua rakaat. Thumma rak'ataini. Kemudian dua rakaat lagi. Thumma rak'ataini. Kemudian dua rakaat lagi. Thumma rak'ataini. Kemudian dua rakaat lagi. Thumma rak'ataini. Kemudian dua rakaat lagi. Thumma rak'ataini. Kemudian dua rakaat lagi. Qala ma'an sitta rakaatin. Ma'an, salah satu periwayat hadis mengatakan 6 kali. Berarti berapa? 12. Thumma autara thumma taja'a. Kemudian beliau berwitir. Kemudian berbaring. Dan ini menunjukkan bahwa beliau apa? Kadangkala salat 13 rakaat ini. Tidak terbatas dalam halnya riwayat 11. Riwayat 11 adalah riwayat apa yang dilihat oleh Ummul Mukminin Aisyah. Dan ini menunjukkan bolehnya orang salat malam lebih dari bilangan tersebut. Dan ini menyelesaikan perdebatan tentang apa? 23, 11. Kenapa di Mekah, di Madinah 23? Maka para ulama menjelaskan bahwa salat malam tidak dibatasi oleh Rasulullah. Beliau mengatakan apa? Salatul layli masna masna. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Apabila kalian takut bertabrakan dengan sholat subuh, maka disuruh berwitir berapa? Satu rakaat. Maka subhanallah, kita seharusnya sudah menyudahi perdebatan tentang apa? 11, 23. Maka 11 yang khusyuk baik, 23 yang khusyuk baik. 11 tidak khusyuk tidak baik, 23 tidak khusyuk juga tidak baik. Nah, ini beberapa hadis yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan bab kemarin. Kelihatannya ada pertanyaan tapi salah ruangan ya. Saya baru baca kemudian setelah selesai Pak Yusuf ya. Itu pertanyaannya di live-nya sendiri, jadi tidak terbaca di live-nya saya. Tentang apa? Adab-adab tidur yang kita kemarin bahas, apakah itu juga berlaku bagi tidur siang? Maka para ulama menerangkan bahwa adab-adab itu berkaitan dengan tidur malam. Wallahualam. Kemudian di sini ada pertanyaan. Adakah perbedaan waktu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zaman kita mengingat lamanya durasi salat beliau? Iya. Kita pernah diskusikan itu. Gitu ya. Kalau satu rakaatnya tadi apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu sudah berapa jam sendiri gitu ya? Satu rakaatnya. Dua rakaatnya berapa jam? Kalau 11 rakaat jadi berapa jam? Kalau 13 rakaat jadi berapa jam? Itu kalau kita praktekkan hari ini, itu mungkin nggak selesai 11 tadi sampai subuh. Apakah karena ada perbedaan waktu? Sebenarnya kalau dimaksudkan perbedaan waktu adalah 24 jamnya, insya Allah tidak ada bedanya. Dari dulu sampai hari ini, tetap 24 jam. Tapi yang hilang hari ini adalah keberkahan waktunya. Di mana kita merasakan, gitu ya, bahwa waktu yang kita rasakan dulu ketika waktu kecil, antum generasi apa? X, Z, Y atau Z? Huh? Generasi yang hidup di bawah tahun 2000, begitu ya. Di bawah tahun 90-an. Apalagi yang di bawah tahun 80-an. Sangat bisa merasakan betapa panjangnya waktu di masa lalu. Padahal jamnya sama, 24 jam. Tapi ketika kita kecil, Masya Allah. Gitu ya. Pagi itu bangun, kemudian ngaji, masih bisa belajar, sarapan dengan tenang, berangkat sekolah. Nanti pulang, ngukur kalen, cari ikan, main bola di sawah dan sebagainya. Disambung nanti sore madrasah, masih main bola lagi. Kayak gak habis-habis waktu itu. Tapi sekarang Masya Allah, gitu ya, baru duduk sebentar sudah siang, siang sebentar sudah sore, tahu-tahu malam. Ini bisa kita rasakan perbedaan itu. Apalagi di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waktunya sama. Tapi itulah karena Allah. Dan inilah di antara apa tanda-tanda akhir zaman. Walaupun saya bukan ustaz akhir zaman begitu ya. Tapi kita sepakat bahwa kita ini hidup memang di akhir zaman. Tapi jangan sampai akhir zaman ini dimanfaatkan untuk mencari popularitas, untuk mencari ini dan itu. Kita sepakat kita hidup di akhir zaman. Salah satunya tanda ini. Taqarubuz zaman. Waktu itu saling berdekatan. Semakin pendek terasa waktu itu. Jadi adakah beda waktu ya? Kalau dimaksudkan 24 jamnya sama. Tapi keberkahan waktunya itu yang berbeda. Bahkan bukan hanya dulu dan sekarang. Sekarang saja, sering saya menyampaikan, antara satu hari kita hari ini dengan yang lain, itu kita bisa merasakan bedanya. Bagaimana? Iya. Kadangkala kita mendapati satu hari yang berkah. Diawali dengan bangun malam, dapat sekian rakaat, kemudian bisa salat subuh, bisa mengisi setelahnya dengan apa? Membaca Al-Quran. Ditambah tadi sebelumnya apa? Sahur, puasa di hari tersebut. Melihat orang yang butuh bantuan sedekah. Bantu temannya. Subhanallah. Sedangkan hari yang lainnya apa? Untuk sholat malamnya, kesiangan. Subuhnya terlambat. Puasa tidak, baca Al-Qur'annya tidak sempat karena kesiangan, sedekah juga tidak, padahal 24 jamnya sama. Apa yang membedakan? yang membedakan keberkahan. Dan itulah yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillah Ustaz. Setelah mandi junub, apakah diperbolehkan langsung sholat tanpa harus berwudu dulu? Tadi sudah kita singgung, boleh. Kenapa? Karena mandi besar, tentu mandi besar yang benar begitu ya, yang memenuhi apa syarat rukunnya. Di antaranya adalah niat, kemudian apa mengalirkan air ke seluruh tubuh. Maka mandi besar itu adalah taharatun kubra, bersuci yang besar. Telah mewakili taharatun sughra, yaitu wudu. Dan itu pendapat yang lebih kuat insyaAllah. Maka kita, kalau sudah mandi besar, tidak perlu berwudu lagi untuk mengerjakan sholat. Bismillah, apakah setiap bangun tidur terus mandi termasuk berlebihan? Melihat keadaan, gitu ya. Kalau memang itu diberikan kemudahan air, kemudian apa tujuannya menyegarkan tubuh agar apa ibadahnya bersemangat dan sebagainya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Tapi kalau itu menjadi sebuah keharusan, maka ini mengharuskan yang tidak harus. Baik, ini yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.